Dalam majlis korban selanjutnya binatang akan ditumbang dan disembelih. Adakah cara kita sekali kira mengasari binatang? Diikat empat kaki, tidak dibuka ikatan lepas sembelih. Diheret, ditendang, duduk atas lembu, dipukul. Kayu panjang letak celah kaki, dipijak ramai-ramai. Orang kapi tengok zaling pada binatang. Apa pendapat ustaz? Dengar molek. Sunat berlaku baik ketika nak menyembelih. Faham tak? Iza qataltum fa'ahsinul qitlah. Nabi kata bila kamu nak menyembelih, elokkan kelakuan. Di antaranya, nak lepas kita ikat kaki dia untuk jatuhkan dia, kita sembelih dan lepas ikatan. Faham tak? Nah, jadi kalau tak buang ikatan, biadab namanya. Walaupun orang masjid, banyak berlaku. Orang masjid, orang surau, tapi biadab dengan binatang. Nabi pesan dah, tak ikut. Seekor lembu, 16 orang duduk atas lembu. Pulah kepala sampai jelek, pak terik ekor, 4 orang belakang. Tok siok, tok siok, tok siok, belakang kali, JKK. Terik. Sampai sakit lembu-lembu, kadang-kadang bawa kepada haram, berdosa. Nak buat benda sunat, korban, dapat dosa. Pasal bodoh tak ni. Nak? Ha. Ada seorang perempuan di Patani, dia rebuhkan lembu seorang. Lembu tu ada tali hidung, dia terik kot tekok, masuk kot belakang, keluar kot celah kaki. Dia pun terik. Lembu tu jadi debuk jatuh. Tak gerak lalu. Pandai ni kat tali. Kita tiga teri kapung, seekor lembu. Faham? Siapa tubik tahi sembuh? Tubik air mani lembu. Faham tak? Ha dah. Atas tekok ni, tekang ni, batang ni. Pak kali pak. 16 orang pijak pulak berjelai lembu berdosa. Nampak pianak ke lembu hak masalah orang kapi tengok zaling-zaling hatu tak ada hal dah secara kau kapi tu. Faham tak? Ha, tapi janganlah lebih-lebih sangat buat ke lembu. Nah, ha. Sedangkan jangan semelih, Nabi kata depan kawang dia. Faham tak? Kalau asah pisah, jangan asah depan lembu. Tengok. Nah, boleknya Islam asah belakang lah. Ni gi asah depan lembu. Ha, siap lah muasah. Muasah lah. Tu yang lembu mengamuk. Tanduk dia sampai melambung. Ha. Ha.